Allah Subhanahu wa taala lihat dia masih hidup gitu. Dan lagi satu, orang semua sudah tidak tidur, sudah orang tidur. Itu sama ya, ada juga satu lagi. Jadi ketawanya satu dia bangga. Dan satu kita istilah saya kita berhijrah. Apa hukumnya orang yang sudah berhijrah? Tetapi kalau istilahnya dia sudah hijrah, langsung dia pulang lagi ke negeri asalnya. Disebabkan istrinya tidak senang di sana, di negeri Islam itu. Dan lagi satu, bagaimana bagi orang yang tidak hijrah, tapi hari-hari dia akan mencari pendapatannya ke negeri asalnya, pulang lagi ke negeri asalnya. Hari-hari dan pulang kepada negeri hijrahnya. Ada sore hari. Kalau hijrah dari negeri kafir ke negeri muslimin, maka jangan kembali. Itu kalau sampai ke Mekah, waktu Mekah kemenang, dia ya, balik mana? Wal Ba'is kata Nabi Fulan yang dia sakit dan mati di Mekah. Artinya Ba'is itu jelek. Harusnya dia balik dan kalau sampai meninggal di tempat suci. Itu yang paling aman. Tetapi kalau dia dalam keadaan belum bisa 100% pindah karena masih ada urusan badan, paling tidak dia sudah sebagian hijrah. Berapa persen itu sudah hijrah. Seperti yang hijrah dari Singapura ke Malaysia, dia mereka di sana tapi tinggal di Malaysia. Kenapa? Karena dia sholat lebih mudah, dekat dengan masjid, terdengar suara adzan pada akhirnya. Maka itu walaupun tidak sempurna, tidak lengkap, tapi dia masih mendapatkan pahala sekian persen dari hijrah. Karena dia masih tetap tinggalnya di sana dan izin tinggalnya sebagai warga negara Malaysia. Itu lagi yang lebih dari nafkah yang kedua itu. Pertama itu tidak boleh. Kalau pertama tidak boleh. Sudah hijrah tidak boleh pak. Jadi yang nomor dua itu bisa ya, kan? Bisa. Hari hari dia akan balik ke negara asalnya. Ya, itu sudah sempurna. Artinya dia sudah berusaha sebagian. Ya, Ustaz, semoga Allah berkahi Ustaz ya. Untuk berhijrah itu apa? Harus mengatakan saya berhijrah dan niatan kok dan ucapan gitu. Enggak ada pasti apa? Jadi niat aja yang lama-lama begini ya. Niat aja. Udah niat hijrah ya jangan balik. Kalau niat safar ya balik. Salam buat Abu Umar ya, dari Abu Mawiyah ini. Malam apa jadinya? Yeah.